bunyian, ku rasa gelombangnya menyintaimu satu kewajiban, tapi tak keluar dengan kata-kata. Sikap aja manisin, ku tentu tidak bersih. Dari matamu kekatan terasing, aku menanti singkapan tak bercinta, aku menanti saat menjadimu. menyingsing, bulan masih mengambang, dan kita pun berhenti di pinggir jalan. Nah, nah. in here is what you need. And when you step inside, you only need to do one thing. I said, when you come inside, there is only one thing you have to do. Come on. Thank you.

Yes.